الله الرحيم. أما بعد، كتاب الإنسان بدأ كتاب الانشراح لآداب النكاح. Melanjutkan tentang hak-hak seorang istri terhadap suaminya. Yang pertama yang dijelaskan oleh muallif adalah baiknya suaminya saling atau suaminya menolong istrinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mengajarkan tauhid, mengajarkan ibadah dan selainnya. Sebab memang tanggung jawab seorang suami untuk mendidik si anak dan istrinya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, "Wa anfusakum wa ahlikum nar." Kemudian sanian ayyuhar 'alaiha فلا يعرضها لما يحدث حياها ويخرج كرامتها ويجرح كرامتها Jadi hendaklah suami ini memiliki rasa cemburu terhadap istrinya, sehingga tidak membiarkan istrinya ini terjatuh kepada perbuatan yang memalukan atau bisa merusak kehormatannya, kemuliaannya. Ya. Jadi menjaga suami ini menjaga istrinya, ya, agar tidak berbuat sesuatu yang memalukan atau justru merusak harga dirinya. Ya. Jadi harus dijaga rasa cemburu. Ya. Nanti kalau suami tidak memiliki rasa cemburu, ya, jika istri memiliki rasa kecondongan, maka dia akan terus, sehingga bisa jadi jatuh ke dalam perbuatan yang memalukan, selingkuh, ya, merusak kehormatannya, bisa berzina dengan yang lain. Jadi kalau suami sigap benar-benar menjaga karena rasa cemburu, insya Allah Ta'ala akan ya, terjaga dari hal tersebut. Walaika ma'na al-ghira ayyasi'a dhan biha faytakunuha laylan yatluba israfaha. Bukanlah makna akhirah cemburu di sini adalah seudzan. Seudzan kemudian meragukan kejujurannya, sehingga dia mencari-cari kesalahannya, ya, menyangka dia berkhianat. Jadi meragukan kejujurannya. Fa inna dzalika manhi. Semuanya seperti itu, ini dilarang. Ya. Karena seudzan menganggap, ya, seudzan menganggap dia berkhianat sehingga mencari-cari kesalahan, maka yang seperti ini dilarang. Kama fi sahih Muslim hadis Jabir wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam inna min al-ghirah ghiratun yubghiduha Allah wa hiya ghiratur rajul ala ahlihi min ghairi ribhatin min ghairi ribatin. Sesuai dari sifat kecemburuan, ini ada satu cemburu yang Allah membencinya, yaitu cemburunya seorang laki-laki terhadap istrinya dari sebab yang bukan bukan sebab yang mencurigakan. Jadi cemburu kepada istrinya bukan sebab sesuatu yang bukan mencurigakan. Jadi ini mencari-cari kesalahan. Nah, yang seperti ini Allah membencinya sebab mencari-cari kesalahan. Menganggap istri khianat, padahal tidak ada apa tanda-tanda yang mencurigakan. Nah, bagian ketiga, ayuh sina isyaratuha bil ma'ruf. Ayuh sina isyaratuha bil ma'ruf. Wajulabbi hajataha madama fi hayyiz fi hayyiz syara. Ada berikutnya, atau hak dari istri terhadap suaminya adalah suami ini memperlakukan, mempergaulinya dengan cara yang baik. Memenuhi hajatnya, mencukupi kebutuhannya, selama itu dalam batas syar'i. Ya. Dalam batas syar'i, artinya bukan sesuatu yang sifatnya itu atul mal. Ya. Menyia-nyiakan harta. Batas wajar, tidak belanja sesuatu yang haram, tidak menuntut sesuatu yang diharamkan syariah dan lainnya. Wa yatarafaq biha la siyama in kana saghira tahsin. Dan hendaklah suami ini bersikap lemah lembut menyayangi terhadap istri. Ya. Lebih-lebih dia masih muda, masih belia. Qad waqad madad hadis kathira misli hala wandur hadis rakam 64 65 ila 67 wama ba'da. Ini telah berlalu hadis-hadis yang menjelaskan demikian. Semisal ini lihat hadis nomor 64 sampai 67. Kemudian yang keempat, hak dari seorang istri ayun fiqa alaiha wa ala auladiha. Adalah suami ya, menafkahi istri dan anak-anaknya. Wa la yuqattiru alaihim in kana fi sa'ah. Dan tidaklah mempersempit atau tidak menyia-nyiakan mereka anak dan istrinya jika suaminya dalam keadaan lapang. Ya, punya uang tapi pelit. Tidak apa menafkahi. Amma in kana fi daikin aishin wa khillati dhati jadin fala yuhsinu bil zawjah nam an turkiba ra'saha wa turhiqahu min amrihi usra. Adapun jika suaminya ini sempit kehidupannya, miskin ya, wakilat izati yadin, serba kekurangan, tidak punya apa-apa, maka tidak baik bagi seorang istri untuk menuntut. Antur kibar usaha, ini menuntut bahasanya. Menuntut suaminya. Waturhikahu min amri usra. Dan membuat kesulitan atau menyulitkan suami. Menyulitkan suami. Warai bin Husaynah fi tawhid an Nabi Sa'id al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba khutbatan fa'atalaha fadakara fiha. Ketika khutbah, Nabi memperpanjang khutbahnya lalu dia sebutkan di dalamnya, inna awla ma halaka banu Israel anna mra'atan fakir kanat tukallifahu minas siyabi awis siyab أو قال من الصيغة ما تكلف امرأة الغني ما تكلف امرأة الغني. Sesungguhnya kata Nabi yang membuat pertama kali hancurnya Bani Israel, bahwasanya perempuan fakir di situ membebani suaminya dari baju-baju awisyah atau apa bisa dikatakan osirah minasirah, ya, pakaian-pakaian yang biasa dibebankan oleh perempuan yang punya suami kaya. Jadi pakaian yang mahal, ya, pakaian-pakaian yang mahal atau bentuk siang atau apapun bentuk barang yang biasa diminta oleh perempuan yang kaya, yang punya suami kaya. Sehingga rusaknya Bani Israel di situ. Mungkin kalau digambarkan di sini perempuan minta ini dan itu, yang sebenarnya itu gaya-gayanya orang pejabat teras, ya. Sehingga muncul itu korupsi, akhirnya muncul mencuri, korupsi dan sebagainya. Nah, penipuan. Karena permintaan istri, meniru permintaan istri para orang-orang kaya. Sehingga suaminya segala cara bisa menghasilkan uang. Bagaimana caranya sampai dia tidak mempedulikan lagi muamalah syar'i. Yang penting dapat uang. Wadiyatubillah. Ini contoh dari perempuan Bani Israel. Perempuan Bani Israel. وساق شيخنا ناصر الدين الألباني والسنة نعم وساق شيخنا ناصر الدين والسنة الألباني حفظه الله تعالى الحديث بتمامه في الصحيح في الصحيحة فانظره لزاما يعني يتدم على الشيخ الألباني دي الصحيحة وأما إن كان الرجل في ساعة من العيش بسط وبسط في المال وقصر فللزوجة أن تأخذها من ماله سرا ما يكفيها وأولادها وقد مر حديث حل بنت عتيبة بذلك برقم 66 Adapun jika seorang suami memiliki lapangan hidup, rezekinya banyak, ya, hartanya banyak, lalu istrinya disia-siakan, dipersempit, maka dalam ini dibolehkan istrinya untuk mengambil hartanya secara diam-diam, apa yang mencukupinya dan anaknya. Ya, telah berlalu hadis tentang Hindun bintu Udaybah, suami Sufyan, suami Abu Sufyan, di nomor 69. Nah. Kemudian dijelaskan oleh muallif, "Fa inna 'ata az-zawju al-mar'ata huquqaha mustawfatan, fara minha 'uquqan wajaba ta'dibuha." Jika seorang suami sudah memenuhi haknya istri, dicukupi. Lalu suami ini melihat suami istrinya ini maksiat, melawan suaminya, maka wajib untuk dihukum istrinya ini. Wajib untuk dihukum. Wa in tamarat fi hiwayatiha wa lam tuti' zawjaha fima ya'muru bihi bil ma'ruf fahiya nashizun. Maka jika dia terus-menerus seperti itu, larut dalam kedurhakaannya, tidak mentaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf, maka dia termasuk wanita yang nusus. Ya, nasib. Dia termasuk wanita yang durhaka. Maksiat. Qad qala Allah Ta'ala, wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Dan mereka perempuan yang kalian takutkan dengan tentang nususnya, durhakanya, maka nasihatilah mereka. Ya, setelah itu pisahkan di antara tempat tidur kalian, pisah ranjang. Ini dalam rangka menasihati. Ya. Wadribuhunna, kemudian setelah itu jika tetap seperti itu, maka pukullah dia. Dipukul. Nah, jika sudah mentaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan kesalahan dia. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وفي ذلك دلالة على اختلاف المرأة فيما تعاتب فيه وتعاقب عليه. Jadi ini kata Imam Syafi'i terjadi ada menunjukkan satu perbedaan ya tentang terhadap seorang wanita tentang kecaman kemudian apa tu'aqab alaih dan apa namanya untuk hukuman atasnya setiap wanita yang durhaka. Ya, jadi setelah maksudnya setelah dinasihati lalu dihajar, setelah dihajar kemudian dipukul, ini terjadi perbedaan-perbedaan setiap wanita kedurhakaan wanita. فإذا رأى منها دلالة على الخوف من فعل أو قول وعدها. Jika di situ kamu melihat, dia melihat, suaminya melihat, ada satu tanda yang menunjukkan wanitanya, istrinya sudah merasa takut dari ucapan atau perbuatan, maka cukup. Cukup dengan dinasihati. Ya. Jika dinasihati sudah cukup, dinasihati sudah merasa takut, dia taubat, ya sudah selesai. Ya. Tapi kalau fa'in abadat nusyuzan, tapi kalau dia terus setelah dinasihati dia tidak merasa takut kepada Allah, tetap aja maksiat melawan suaminya, durhaka, tidak mau disuruh minum begitu, tidak mau diajak tempat tidur, dia tidak mau masak, tidak mau urus anak, dia maunya sendiri. Ya, seperti ini baru apa dihajar, pisahkan tempat tidur, pisahkan tempat tidur. Ya, memisah tempat tidur dengan istri yang dalam keadaan seperti ini nih merupakan satu hukuman beda dengan keadaan tidak apa-apa normal, pisah ranjang sudah biasa. Tapi kalau saya tinggalkan kamu di ranjang tapi karena kamu maksiat, ini satu yang satu pukulan tersendiri lagi istri. Ya. Ditinggal karena ada satu sebab, ini merupakan satu pukulan bagi istri. Kalau dia bertobat alhamdulillah. Fa'in aqamat alaihi, ya, masih kalau dia tetap seperti itu, darabah, maka pukullah dia. Entah, ini kalau Imam Syafi'i. Ya, jadi sampai ke pukul Imam Syafi'i. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam usha bi adami dhab. Thumma abahu thaniyan. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan tidak sampai memukul. Kemudian setelah itu beliau membolehkan. Ya, beliau membolehkan. Di hadis Iyas bin Abdullah ibn Abi Dubab marfu'an, la tadribu ima Allah, jangan kalian pukul hamba-hamba wanita Allah. Ya. Lalu setelah itu faja'a Umar bin Khattab faqala ya Rasulullah, inna nisa'a da'irna ala azwajihin. Lalu Umar bin Khattab berkata, ya wahai Rasulullah, sungguhnya wanita ini sudah mulai berani melawan pada suami-suaminya. Ya. Berani melawan terhadap suami-suaminya. Farakhasa fi darbihinna. Maka akhirnya karena cerita Umar seperti ini, para wanita sudah mulai berani terhadap suaminya, maka Nabi beri rukhsah untuk dipukul. Boleh memukul para istrinya. Ya. Fa'atafa bi ahli Muhammad nisa'un kathirun yashukun azwajihun. Lalu setelah ada perintah Nabi rukhsah bagi para suami untuk memukul istrinya, Nabi lalu didatangi oleh para wanita. Ya. Para wanita banyak mendatangi Rasulullah, ya, mengadu tentang suami-suaminya. Mengadu tentang suami-suaminya yang telah memukulnya. Nah. Maka dalam satu riwayat diceritakan sampai terdengar teriakan, ya, jeritan dari istrinya, dipukul suaminya. Dibolehkan Rasulullah SAW. Namun akhirnya Nabi mengatakan, "Laisa ulaika bikhiyarikum." Mereka itu yang memukul kalian itu bukan yang terbaik di antara kalian. Artinya Nabi tidak mentazkiyah. Tidak mentazkiyah itu perbuatan baik. Tapi Nabi memberi rukhsah. Ya. Karena dengan begitu, karena tidak dengan begitu, ini wanita makin melonjang. Di bisa ranjang ini tidak mempan. Ya. Harus dipukul. Nah, wa ma'na da'irna ai nafarna wa nasajna. Ya, mana da'irna dalam Umar Al-Khattab adalah nafarna, yaitu melawan atau durhaka dan durhaka. Ya. Hakahu Abu Ubaid fi gharib al-hadith an al-Asma'i. Qultu wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam, "Laysa ulaka bi khairikum." Fihi isyaratun ila adamin qaswa fi darab. Ini dikatakan oleh muallif. Hadis apa? Ucapan Nabi SAW, "Laisa ulaika bikhiyarikum." Mereka yang memukul kalian itu bukan yang terbaik di antara kalian. Ini merupakan isyarah bahwa tidak boleh keras dalam memukul. Nah, kalau keras mengadu, kalau tidak keras tentunya perempuannya tidak datang kepada Rasulullah SAW. Ini mungkin keras sampai terdengar cerita dan sebagainya, pakai alat dan sebagainya. Ya. Ini isyarah kata beliau muallif untuk tidak terlalu tidak keras dalam memukul. Fa laisa alladhi yadribuna ya azwajahum darban mubarrihan hum khiyarukum. Yaitu mereka yang memukul istri-istrinya dengan pukulan yang tidak sampai menciderai. Ini yang terbaik di antara kalian. Ya, yuayiduhu qawluhu alaihi salam, dan dikuatkan dengan hadis Nabi SAW, "Wadribu hunna darban ghairu mubarrih." Maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak sampai menciderai. Wa qawlu ghairu mubarrih ay ghairu syafin. Ghairu mubarrih artinya tidak menciderai, tidak melukai. Kama fi nihaya li ibn Athir. Naam. Wa aidan li qawli sallallahu alaihi wasallam, "La yajidu ahadukum min muratahu jiddal abad ثم يجمعها في اخر اليوم." Jangan kalian mencambuk istrinya seperti seorang mencambuk budak, lalu pada malam harinya dikimai. Ini tidak pantas seorang suami memukul istrinya seperti itu. Nah. Kemudian berikutnya, "Fa in daraba az-zawju imra'atahu kama wasafna falyajtanib al-wajha." Fa'inna darba alaihi haram. Jika memang suami ini memukul istrinya seperti yang disifatkan, kami sifatkan sebelumnya, maka jauhilah wajah. Kalau mukul istrinya, jangan mukul wajahnya. Jauhilah wajah. Wajah bidzalika haditsun minha, la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bayt. Kata Nabi, jangan memukul wajah dan jangan menjelekkan wajahnya. Jangan apa menjelekkan ya, mencerca, mengatakan buruk ya, kamu buruk dan sebagainya. Wala tahjur, dan jangan dipisah ranjang, jangan dipisah, dihajar, ditinggalkan kecuali masih dalam rumah. Nah, wa qaluhu juga hadis yang berikutnya, "Idza daraba ahadukum falyajtanib alwajha." Jika kalian mau memukul, jauhilah wajah. "Wala yakulanna ahadukum qabbaha Allahu wajhak." Jangan mengatakan pada mereka, "Semoga Allah memburukkan wajahmu." Ya, "Fa inna Allah ta'ala khalaqa Adam ala surati." Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam atas surahnya. Ya, jadi jangan menjelekkan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu adabnya istri, apa namanya, hak istri terhadap suaminya. Wa mahma yakun fi ghadabi zawjah fala tudlabu talaq min zawjiha wala tudlabu talaq min zawjiha kama tu'allimuhu أجهزة الإعلام الفاجرة للناس. نعم di sini dinasihatkan oleh mualif bagi para istri, sebesar apapun kemarahannya istri terhadap suami, ya, bagaimanapun keadaannya marahnya istri terhadap suami, jangan sampai meminta talak, jangan sampai meminta cerai. Terhadap suaminya. Kama tu'allimuhu ajihidatul iyanam. Ya. Seperti yang diajarkan oleh media-media informasi. Ya. Mungkin sekarang tanya seperti itu ya. Sinetron atau apa itu. Media massa dan sebagainya. Media informasi yang fajirah, yang rusak. والتي نسأل الله أن يعمل القائمين عليها بعدله. Yang kami mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah membalas orang-orang yang seperti itu. Itu maksudnya itu media informasi yang rusak, yang ajari manusia rusak. فَإِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةَ الْجَنَّةِ. Jika dia meminta cerai kepada suaminya karena sebab tidak cerai, maka diharamkan baginya bau surga. Diharamkan baginya bau surga. Wadhalika liqauli sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaq min ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha ra'ihatul jannah. Di sini dijelaskan bahwa perempuan manapun yang meminta istrinya, meminta suaminya, meminta kepada suaminya cerai tanpa alasan yang benar. Ini ada keluasan bagi wanita. Berarti kalau ada alasan yang benar, boleh dia minta cerai. Alasan yang syar'i, dibolehkan syariat. Di sini Rasulullah bersabda, perempuan manapun yang minta cerai pada suaminya dengan alasan yang tidak dibenarkan, faharamun alaihi ra'isatul jannah. Maka diharamkan baginya bau surga. Wa qalu min ghairi ba'sin. Di sini kata mu'alif, hadisnya apa? Ucapan Nabi tentang min ghairi ba'ts, tentang alasan yang benar, tanpa alasan yang benar. Fihi fushatun lil mar'ah. Ini merupakan keluasan bagi wanita. Wa hatta la yatafarra'na ar-rajul. Ya. Sehingga laki-laki tidak sewenang-wenang. Ya. Tidak sewenang-wenang untuk mempermainkan para wanita. Sebab wanita dibolehkan minta khulu. Bolehkan minta khulu, minta cerai. Kalau itu alasannya benar, syar'i. Ya. Kalau alasannya tidak benar dia minta cerai, maka berlaku di sini. Ya, contohnya yang sering terjadi, minta cerai kepada suaminya karena suaminya poligami. Ya. Suaminya mau poligami, mau ta'adud. Ya, tidak apa-apa jelaskan, tapi saya minta cerai. Nah, ini permintaan cerai yang maksiat haram waris. Dikhawatirkan masuk dalam hadis ini. Masuk, dia tidak akan mencium baunya surga. Padahal dalam riwayat surga itu tercium dari sekian ratus perjalanan, ya, sekian ratus tahun perjalanan. Ya, kalau baunya saya tidak tercium, di mana dia? Ya, jauh dari surga waliyadzubillah. Itu bukan min ghairi ba'sin. Ya, seperti itu. Apa itu termasuk min ghairi ba'sin? Nah. Walaysa lil mar'ah tahdidul ba'd. Dan tidak ada bagi perempuan pembatasan alasan. Fa kullu shay'in indaha wa in daqqa ma'dudun min al ba'd. Maka setiap segala sesuatu di sisinya, meskipun itu sepele, maka termasuk terhitung dari kalimat al-ba'd. Al-ba'd. فهي لا تكاد تستقيم في غضبها ورضاها ولا يكون الطلاق إلا من مع استحالة العشرة والتفصيل مثل ذلك في كتب الفقه. نعم. Nah, ini mengisyaratkan ke dirujuk ke kitab kitab fikih. Yang jelas bahwa wala yakunu talak, tidak terjadi talak itu kecuali adanya ketidakcocokan antara suami istri. Ya, nanti mungkin perincian tentang masalahnya wa tafsil misal dalik di kutub al-fikih. Saya mengisyaratkan untuk rujuk ke kitab fikih. Mungkin bukan tempat yang membahas di sini. Namun secara umum di sini Rasulullah SAW melarang seorang istri minta talak tanpa alasan yang dibenarkan. Nah, di sini kalau dia alasan yang dibenarkan, apapun alasan itu, tidak ada tahdid di sini, tidak ada pembatasan. Apapun alasan itu selama benar, ya, bisa jadi proses. Ya, wallahu a'lam. Wa ma yansibu ila Nabi SAW annahu qal abghadul halal ila Allah talak. Adapun apa yang dinisbahkan kepada Rasulullah hadis tentang abghadullah abghadul halal, ya, apa halal yang dibenci di sisi Allah adalah talak. Ya, halal tapi dibenci Allah adalah talak. Famimma la yasihhu biwajhin, maka dari apa yang tidak sahih dari sisi dari sisinya. Walam ara lahu tariqan salihan yuhtajju bihi, dan saya tidak melihat ada jalan yang baik untuk bisa dijadikan hujjah dengannya. Wa huwa man sa'a ilaihi bahdhu syekhuna al-Albani rahimahullahu taala wa qad da'afahu kama fi dha'if al-Jami. Dan kesimpulannya Syekh Al-Albani mendhaifkan dalam Ad-Dha'if al-Jami. Wa ajza tafsil dhalika ila Irwa al-Ghalil. Dan juga diperinci di kitabnya Irwa al-Ghalil. Walam arahu ba'd. Saya tidak melihat hadisnya. Akhbarani akhi Syekh Ubaidillah Ibrahim Ibn Humaydi Abu Abdurrahman Al-Asari Habibullah Nahu fi Muwatta Mani. Disyarahkan oleh, dikabarkan oleh Syekh Abu Ubaidillah Ibrahim Ibn Humaydi bahwa hadis itu ada kitab Muwatta Imam Mani. Walaysa huwa fih. Dan saya melihat tidak ada di dalamnya al-haddi ilmi, sesuai dengan batas ilmu. Wallahu a'lam. Nah, pembahasan terakhir di sini. Wa ala wali al-amr ay yurshida ibnatahu wa yahidaha li hali zawjiha wa an tahris ala wuddihi wa ma'ashiratihi bil husna. Maka hendalah bagi para wali, wali dari anak-anaknya, hendalah berikan petunjuk, mengarahkan putri-putrinya dan berikan nasihat tentang keadaan suaminya. Ya. Supaya bersemangat untuk mencintai para suaminya dan mempergaulinya dengan cara yang baik. Di hadis Umar bin Khattab, ya, dalam sesuai dengan hadis Umar bin Khattab, wa kunna ma'asyara Quraisy naglibu nisa'uha. Naglibu nisa'uha. Falamma qadimna 'ala al-ansar idza hum qaumun taglibuhum nisa'uhum. Ya, kata Umar bin Khattab apa? Kami orang-orang Quraisy, kita menguasai para istri-istri kita. Kita menguasai wanita-wanita kita. Maka ketika kita sampai di Ansor, di Madinah, ya, ternyata di situ para suaminya dikuasai para istrinya. Sebaliknya, ketika hijrah ke Ansor, ke Madinah, ternyata istri-istrinya justru yang menguasai suaminya. Fatafika nisha'una yakhuduna yakhudna min adabin nisa'il ansar. Nah, tidak pelak lagi. Wanita-wanita kami belajar meniru dari wanita ansar. Ya, berusaha mengalahkan suaminya. Karena wanita ansar, ya, mengalahkan suami-suami mereka. Fasakhattu au fasakhittu ala mra'ati faraj adni. Maka Umar Khattab katanya, saya membentak istriku. Ternyata dia balik membentak, berani dia. Fa'angkar tu antara dia ini. Saya mengingkari tentang melawannya ini. Umar Khattab mengingkari tentang melawannya istrinya ini. Qalat, walima tungkiru an arajiak. Kenapa kamu mengingkari bantahanku, katanya istrinya. Terhadap Umar Khattab. Fa'allahi, in azwajan Nabi SAW, la yuradi annahu. Demi Allah, para istri Nabi membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Wa inna ihdahunna latuhjiruhu al-yawm hatta al-layl. Ya, semuanya dari salah satu istri mereka pernah, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menghajar Nabi sampai malam, seharian sampai malam. Maka kata Umar, fafza'ani dzari. Saya terkejut dengar berita itu. Ya. Terserang semua orang membaca hadis ini pertama terkejut. Ya. Ternyata ada istri Nabi sampai menghajar Rasulullah SAW sampai malam. Fakalatlah, fakultulah. Maka Umar berkata kepada istrinya, "Qad khaba man fa'ala dzalika minhu." Sungguh telah celaka siapa yang mengerjakan itu dari mereka. Semua jemaah tu alaiya siabi, fanazaltu, fadakaltu ala Hafsah. Lalu aku pakai pakaianku, lalu aku berangkat ke Hafsah. Ya, itu istri Nabi SAW. Fakultulah, hai Hafsah, wahai Hafsah, أَبْغَادِهُ إِحْدَاكُنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل. Kalau benar kalian pernah marah kepada Nabi SAW sehingga menghajar sampai malam, قَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ قَدْ خِبْتِ وَخَسَرْتِ. Sungguh kamu telah celaka dan kamu merugi. أَفَتُؤْمِنِينَ أَنْ يَغْضِبَ اللَّهُ لِغَضَبِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم فَتَهْلُكِ. Apa kalian merasa aman dengan murka Allah Subhanahu wa taala dengan sebab marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga membuat kalian celaka? Maka itu Umar bin Khattab menasihati, la tastakthiri an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa la taradi'i fi syai' wa la tahjirihi wa sarini ma dakalak al-hadis. Kata Umar, jangan kalian banyak menuntut terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian membantah beliau dalam sesuatu, jangan menjauh beliau, jangan menjauhi beliau sallallahu alaihi wasallam. Mintalah kepadaku apa keperluanmu, jangan muncul pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba Umar bin Khattab disuruh anak-anak istrinya, apa anaknya disuruh minta kepadaku jangan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wali yang baik, ya, wali yang baik. Nah, Al-Hadis. Baik. Sudah selesai, ya, kawan. Tentang Al-Insyirah fi Adab Nikah. Ya. Jadi, anak nasihatkan untuk kita semua untuk berumah tangga ini tentunya akan menghadapi permasalahan, problema yang tidak akan kita duga. Ya, bagi mereka yang belum menikah, ya mungkin sekarang masalahnya cuma syahwat. Ya. Nanti kalau menikah, lebih dari itu. Ya, banyak sekali permasalahan, dan untuk itu, segeralah kalian berilmu, sebab permasalahan problem rumah tangga akan selesai dengan ilmu syar'i. Jangankan permasalahan rumah tangga, permasalahan negara akan selesai dengan ilmu. Untuk itu, buat komitmen bagi kita, ya, bagi nanti calon istri, dibuat komitmen, ya, bahwa ya, nantinya kita akan menghadapi berbagai macam ujian. Untuk itu kita buat kesepakatan bahwa ujian yang masalah yang akan kita dapatkan kita akan selesaikan dengan Al-Quran wa Sunnah. Kalau itu sudah komitmen, mereka semuanya sepakat, maka insyaallah ta'ala, ya, Allah akan memudahkanku. Ya, tidak akan sampai, mudah-mudahan tidak akan sampai memukul, tidak sampai pisah ranjang. Insyaallah ta'ala. Karena mereka sudah ada komitmen taslim terhadap keputusan syara. Keputusan syariah. Juga ana wasiatkan supaya kalian mencari pasangan-pasangan yang saleh dan salihat, sebab jika kalian dapatkan itu, terutama para wanita mendapatkan suami yang saleh, syukur-syukur alim. Jika dia mencintaimu, dia akan memuliakanmu insyaallah taala. Jika dia membencimu, dia tidak akan menyanyiakan kamu. Ini ya rumah tangga yang bahasa mereka sakinah mawaddah warahmah ini tidak akan tercipta kecuali dari dua pasangan yang saleh salihat. Kemudian tidak akan tercipta kecuali sudah komitmen menyelesaikan masalah dengan Al-Quran wa Sunnah. Ada kesamaan misi dan misi, visi dan misi tentang manhaj ini. Itu satu kebahagiaan. Kemudian jangan lupa istikharah ketika apa mendapatkan sesuatu ya pasangan yang sudah kira-kira ditambahkan, segera minta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk supaya benar-benar kita menjalankan ini dengan hati yang ringan, karena semuanya sudah kita kendarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, saya wasiatkan bahwa para wanita hendaklah mempersiapkan sejak dini sebelum menjadi ibu rumah tangga bagaimana cara mendidik anak, sebab kalian adalah madrasatul ula dalam kehidupan ini. Ya, madrasah yang pertama kali bagi anak-anak kalian. Jadi persiapkan sebaik mungkin sejak dini bagaimana cara mendidik anak. Di samping itu, kewajiban melayani suami. Karena yang sangat berperan di rumah tangga ini adalah para wanita. Ya, para suami secara umum dia pergi mencari Malaysia, anak-anak akan tinggal bersama uminya di rumah. Nah, itu adalah madrasah yang pertama. Jangan sampai kalian didahului syaitan di dalam mendidik. Sebab syaitan ini mencari kelengahan dari para ibu-ibu ini ketika mendidik anaknya. Coba saja tabiat anak kalau tidak terdidik, dia akan cenderung mengerjakan sesuatu yang dosa, sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang jelek. Itu adalah didikan syaitan. Didikan syaitan. Maka itu jangan sampai kedahuluan. Kedahuluan syaitan dalam mendidik. Baik. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita untuk mengamalkan Al-Quran wa Sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.